Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Nurul Iman. Yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya, Anda dan Bapak Ibu semuanya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mukmin. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita ketika kita tidur. Dan kita berharap kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini membangkitkan kita dari tempat tidur kita, dari kondisi mati yang sementara dalam kondisi beriman. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala juga membangkitkan kita kelak di hari kiamat dalam kondisi beriman. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejatinya orang yang dalam kondisi tidur dia mengalami kematian. Karena itulah kita disyariatkan untuk beribadah di penghujung hidup kita sebelum tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa manusia hina mautiha, ketika dia sudah mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan ketika dia belum saatnya mati. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan sebagian arwah, sebagian roh yang sudah ditetapkan untuk mati. Ada beberapa manusia yang di pagi hari ini mereka tidur kurang lebih jam 10 malam, bangunnya sampai kiamat. Allah Subhanahu wa taala menahan rohnya. Wa yursilul ukhra, dan ada sebagian yang Allah lepaskan rohnya ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Di antaranya adalah Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kita saat ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat tidur kita, dan karena itu kita berdoa kepada Allah selesai tidur, memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian nikmat penting yang lainnya yang layak untuk kemudian kita syukuri bersama. Alhamdulillah jamaah ini masyaallah luar biasa ramainya untuk masjid pelaksanaan sholat subuh yang biasanya pesertanya tidak banyak, tapi di sini masya Allah luar biasa banyaknya. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, sholat subuh ini termasuk di antara kesempatan yang sangat berharga, karena waktu subuh merupakan waktu di mana malaikat melaporkan amalan kita harian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika beliau menafsirkan firman Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa malaikat yang disebut dengan malaikat muakibat. Siapa itu malaikat muakibat? Mereka adalah malaikat yang bertugas menjaga manusia selama hidup mereka. Sehingga para manusia tidak mengalami gangguan dari musuh yang tidak kelihatan. Mereka juga tidak mendapatkan musibah sebelum Allah tetapkan, karena penjagaan dari malaikat muakibah. Dan malaikat muakibah ini ada malaikat yang berjaga di sif siang dan ada malaikat yang berjaga di sif malam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di surat Ar-Ra'd, lahu muakibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat muakibah min baini yadayhi wa min khalfihi, yang senantiasa berusaha menjaga manusia dari arah depan maupun belakang. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia memiliki musuh utama yaitu setan yang tidak bisa kelihatan. Apa yang akan dilakukan oleh setan ketika dia sangat iri dengan manusia, menganggap kita sebagai musuh utamanya? Kemudian dia berusaha untuk mencelakakan kita, sementara dia atau mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Mungkin yang bisa kita bayangkan, kalau semacam ini dibiarkan, setan akan mendolimi manusia sebisa yang mereka lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan. Iblis, setan dan bala tentaranya yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa seenaknya mendolimi manusia, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat penjaga, malaikat muwakkilan. Demikian pula dalam sebuah peristiwa kecelakaan besar. Satu kendaraan semuanya mati, ternyata ada satu bayi yang hidup. Padahal secara perhitungan bayi ini peluang matinya lebih besar karena dia tidak bisa melindungi dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan dia saatnya untuk mati. Di saat semua yang dewasa meninggal, justru ini masih hidup sendirian. Salah satu di antara alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala utus malaikat muaqibat untuk menjaganya. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malaikat muaqibat yang ada di sip siang dan sip malam, mereka berkumpul ketika waktu subuh dan waktu asar. Nabi SAW bercerita, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Di tengah kalian silih berganti, ada malaikat siang, ada malaikat malam. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mereka berkumpul di waktu salat jamaah subuh dan salat jamaah asar. Pergantian shift itu dilakukan ketika sholat subuh dan sholat asar. Ketika malaikat siang telah selesai tugasnya berjaga di siang hari, mereka berkumpul di waktu asar. Turun malaikat malam di waktu yang sama. Malaikat siang naik, malaikat malam turun. Summa ya'rujul ladzi ba'du fikum. Malaikat yang naik menuju Allah Subhanahu wa taala akan ditanya oleh Allah. Wa huwa a'lamu bihim, meskipun Allah Subhanahu wa taala paling tahu tentang keadaan hamba-Nya. Bagaimana pertanyaan Allah? Kaifa tarakum ibadi? Pertanyaan Allah kepada malaikat ini ketika dia meninggalkan hamba-Nya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Bagaimana kondisi terakhir hamba-Ku ketika kalian meninggalkannya?" Kita bisa simak bagaimana jawaban malaikat ini ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu ketika itu sedang melaksanakan ibadah sholat, jawabannya masya Allah, jawaban sedang beramal sholat. Mereka akan menjawab, tarabnahum wa hum yusallun. Ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam kondisi mereka sedang sholat. Membanggakan tidak? Membanggakan tidak? Semua orang pasti membanggakan. Dia akan mengharapkan jawaban semacam ini yang disampaikan oleh malaikat yang meninggalkannya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban yang diberikan Allah ini terjadi ketika subuh dan ketika asar. Karena itu hadirin yang diberikan Allah, sebisa mungkin dua sholat ini jangan sampai tidak berjamaah. Jangan sampai tidak tepat waktu. Karena ini kesempatan terbesar kita mendapatkan jawaban yang terbaik dari malaikat ketika mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebut dua salat ini sebagai salat jaminan surga. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhala jannah." Siapa yang menjaga dua jamaah salat dingin, maka dia akan masuk surga. Yang dimaksud dengan sholat bardain adalah sholat subuh dan sholat asar. Dinamakan sholat bardain dari kata bardun yang artinya dingin, karena sholat ini dikerjakan dalam suasana yang dingin. Subuh kita semua sepakat ini adalah kondisi paling dingin ketika kita melaksanakan sholat. Dan asar adalah kondisi ketika matahari sudah mulai redup. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dua sholat ini sebagai sholat al-Bardain, sholat di dua waktu dingin. Maka hadirin dimakan Allah, sebuah kenikmatan tersendiri dan layak anda syukuri ketika anda termasuk salah satu di antara orang yang selalu istiqamah menjaga jamaah dua sholat ini. Berusaha menjaga jamaah sholat subuh dan berusaha menjaga sholat jamaah sholat asar. Kemudian Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan tema kajian kita. Tema kajian kita di kali ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, ikhlas dalam mencari rezeki. Saya ketika mendapatkan SMS ini, temanya ikhlas dalam mencari rezeki. Berpikir demikian, apa ada orang di dunia ini yang mencari rezeki tidak ikhlas? Coba bapak-bapak, kalau saya tanya, ada nggak bapak-bapak yang mencari rezeki tidak ikhlas? Kalau pertanyaannya, ada orang yang sholat tidak ikhlas, memungkinkan untuk dijawab. Ada yang ikhlas dan ada yang tidak ikhlas. Ada orang yang berpuasa tapi tidak ikhlas, mungkin tidak? Mungkin. Sekarang kalau Anda ditanya, adakah di antara kita yang mencari rezeki tidak ikhlas? Ya? Terpaksa. Karena sudah nikah terpaksa mencari rezeki, begitu Pak. Kalau orang sholat tidak ikhlas, masyarakat mengartikan, oh dia sholat tidak ikhlas karena mengharapkan pujian orang lain, karena mengharapkan dunia. Betul? Ketika ada orang yang mencari ilmu tidak ikhlas, oh dia mencari ilmunya bukan karena akhirat, tapi karena mencari dunia. Ini mencari ilmu yang tidak ikhlas. Ada orang yang puasa atau haji tidak ikhlas, dia melaksanakan ibadah puasa atau haji karena tendensi dunia. Kalau Anda bekerja, tendensi terbesarnya apa? Tendensi terbesarnya apa? Tujuan terbesarnya apa? Mencari dunia. Itu artinya berarti mencari rezeki dalam rangka mencari dunia tidak ikhlas. Makanya tidak ada yang ikhlas mencari rezeki. Terus ngapain mau dibahas? Ikhlas dalam mencari rezeki. Berarti ada yang mencari rezeki ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Baik, kajian kita nanti akan membahas tentang masalah mengatur niat. Bagaimana caranya agar ibadah yang kita lakukan tidak hanya dalam semata yang disyariatkan oleh Allah, sampai sesuatu yang mubah bisa kita jadikan sebagai lahan untuk mendulang pahala. Mungkin kira-kira itu yang diingkar semangatnya. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua yakin bahwa manusia pasti punya syahwat dengan yang namanya dunia, dan itu menjadi fitrah dan tabiat manusia. Bahkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, "Lau anna ibni Adam wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan." Kalau ada manusia yang punya satu lembah isinya emas semuanya, maka dia akan punya cita-cita untuk memiliki dua lembah yang serupa isinya emas. Dan tidak ada kesempatan untuk membuat mereka kenyang dari dunia, walayyamla'afahu innal turab. Tidak ada kesempatan untuk membuat mereka kenyang dari dunia selain disumbat dengan tanah. Artinya apa? Kematian. Karena itu hadirin dimakan Allah, semua manusia bisa dipastikan mereka cinta dunia. Karena itu tabiat asli manusia. Sehingga jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Anda layak untuk kemudian merasa heran. Kenapa di tengah kita itu masih banyak acara dan pelatihan yang isinya adalah motivasi untuk sukses? Kalau ada pelatihan motivasi untuk beribadah, itu mungkin masih masuk akal. Karena yang namanya orang tabiatnya malas beribadah, dikasih motivasi biar dia termotivasi untuk beribadah. Tapi kalau kemudian ada acara pelatihan motivasi untuk sukses dunia, ada nggak orang yang tidak ingin sukses dunia? Ada tidak? Banyak. Malas banget. Sebenarnya mereka termotivasi, Pak. Cuma nggak ada kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak. Semua orang punya motivasi yang sangat besar untuk mencari dunia. Semua orang punya keinginan yang besar untuk sukses dalam masalah dunia. Sampai dalam kondisi seperti itu masih ada pelatihan-pelatihan motivasi sukses. Berarti dia belum termotivasi untuk sukses. Masya Allah. Aslinya sebenarnya dia sudah termotivasi. Kita ini enggak butuh motivasi untuk sukses. Semuanya punya motivasi sendiri-sendiri untuk sukses secara dunia. Makanya jangan menggunakan Allah untuk kemudian mewujudkan ikhlas dalam mencari rezeki, otomatis bisa dilakukan oleh semua manusia. Karena manusia memiliki syahwat yang besar dalam rangka mencari dunia. Namun Nabi SAW dan syariat Islam bukan memotivasi manusia untuk sebisa mungkin cari dunia. Tapi yang justru disampaikan Nabi SAW adalah mengendalikan manusia agar syahwatnya kepada dunia ini tidak terlalu besar. Dan itu yang patut kita ingat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an. Ada teori yang saya anggap ini tidak seimbang. Banyak orang mengatakan kalau mau mencari dunia 50% dan mencari akhirat harus 50%. Biar adil antara dunia dan akhirat. Sebenarnya teori yang diajarkan Quran bukan demikian. Teori yang diajarkan Quran, wabtaghu fima ataqallahu daral akhirah. Carilah semaksimal mungkin janji yang akan Allah berikan kepada kalian besok di negeri akhirat. Cari sebanyak mungkin pahala. Namun untuk urusan dunia, wala tansa. Jangan sampai kamu lupakan nasibaka minat. Jangan kamu lupakan nasibmu terhadap dunia. Berarti secara normal yang diajarkan dalam Islam, orang itu dimotivasi sebanyak mungkin cari akhirat, untuk masalah dunia cari secukupnya. Bukan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa. Jangan sampai kamu lupakan nasibmu di dunia. Karena jangan lupakan Allah secara tabiat. Semua manusia itu punya syahwat besar untuk dunia. Mereka tidak butuh lagi motivasi untuk mencari dunia. Sehingga Islam datang, syariat datang dalam rangka mengendalikan syahwat ini agar tidak terlalu besar. Salah satu di antara nasihat yang diberikan Nabi SAW agar manusia itu tidak terlalu tamak terhadap dunia, Nabi SAW memberikan pemahaman kepada kita bahwa aslinya semua manusia itu penguasa dunia ketika dia memiliki tiga nikmat yang ada dalam dirinya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Al-Albani, Nabi SAW bersabda, man asbaha mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang di pagi hari dalam kondisi sehat, aminan fi sirbi, aman di tempat tinggalnya, wa indahu qutu yaumihi, di hari itu dia punya jatah makanan. Kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya, maka dunia seolah-olah dibentangkan untuknya. Siapa yang dibakar Allah, adakah di antara kita yang salah satu dari tiga nikmat ini yang kita tidak punya? Semuanya punya. Berarti Anda sekarang memiliki dunia seisinya. Ini salah satu cara bagaimana Nabi SAW menanamkan pemikiran kepada umatnya agar tidak terlalu tamak kepada dunia. Karena hakikatnya kita sudah memiliki semuanya. Pagi hari ini Masya Allah kita merasakan kesehatan. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan modal terbesar agar manusia bisa menikmati semua inderanya. Kalau Bapak Ibu lagi sakit, semua terasa pahit. Dikasih soto pahit, sate pahit, siti tambah pahit. Ketika kita diberi oleh Allah kenikmatan aman, ini modal terbesar kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan tanpa gangguan. Masya Allah, Anda bisa berangkat dari rumah ke masjid ini tanpa ada sedikit pun rasa takut. Tidak ada gangguan. Tidak ada kecemasan karena Allah berikan rasa aman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia jaminan makanan di hari itu, dia tidak akan sampai berpikir apa yang harus saya makan di hari ini. Sehingga pikirannya tenang. Tinggal saatnya Bapak Ibu apakah bisa fokus untuk beramal baik atau tidak. Ini salah satu di antara bagaimana Nabi SAW menanamkan kepada kita pemikiran tidak terlalu tamat terhadap dunia. Kemudian jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan bercerita bagaimana kondisi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dua manusia terkaya atau dua manusia kaya di masa silam. Kita mengetahui ada seorang nabi yang dia memiliki kerajaan dan kerajaannya ini tidak ada yang mengalahkannya. Nabi siapa? Sulaiman alaihissalatu wassalam. Karena doa beliau, Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadin minal alamin. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh siapapun di alam ini. Sehingga puncak kerajaan yang paling gagah dikuasai oleh Sulaiman. Karena kerajaan Sulaiman tidak hanya menguasai manusia, sampai Sulaiman itu bisa menguasai jin. Dan doa Sulaiman ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama menyimpulkan dari doa Sulaiman ini, setelah Sulaiman tidak ada satupun manusia yang bisa menguasai jin. Setelah Sulaiman, karena satu-satunya orang yang bisa menguasai jin hanya Sulaiman. Dia minta kepada Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh siapapun di alam ini. Dan itu Allah kabulkan dalam bentuk Allah berikan kekuasaan bagi Sulaiman untuk menguasai jin. Selain Sulaiman tidak bisa, sampai Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa. Apa buktinya Pak? Jadi beliau SAW pernah melakukan sholat jamaah ketika beliau imam. Tiba-tiba Nabi SAW tangannya menjulur ke depan seolah-olah dia memegang sesuatu. Seperti kalau Bapak Ibu ketika sholat tiba-tiba ada orang yang lewat, kita akan berusaha untuk mengadang, jangan sampai ya lewat. Nabi SAW tangannya menghadap dan agak mencengkeram seolah-olah beliau memegang sesuatu. Tentu para sahabat tidak melihat, tapi Rasulullah SAW melihat kejadian sesuatu. Selesai sholat, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan anda? Ini ada peristiwa yang aneh. Belum pernah anda sholat dengan melakukan gerakan seperti tadi. Alhamdulillah sahabat tidak ikut ya. Kita tidak bisa bayangkan kemudian sahabat ikut, terus turun-turun diriwayatkan sampai kita, tiba-tiba kita sholat seperti ini. Nabi SAW menjelaskan, ketika saya sholat, ada seekor setan apa seorang setan? Ada setan yang lain. Dia ingin mengganggu sholatku, kemudian saya pegang dia sampai saya merasakan dinginnya mulutnya setan. Kemudian saya teringat doanya Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yang bagi di arah, la yang bagi di arah. Ya Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada aku kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun di alam ini. Andaikan bukan karena doa saudara Sulaiman, setan ini mau saya ikat di salah satu tiang Masjid Nabawi dan besok paginya bisa dipermainkan oleh anak-anak. Artinya apa? Nabi SAW sebenarnya beliau bisa menguasai setan ini sehingga setan ini berada dalam kekuasaan beliau sampai beliau ikat di Masjid Nabawi, tapi itu tidak dilakukan karena doanya Sulaiman. Karena doanya Sulaiman. Dan karena itu Nabi SAW tidak menguasai setan, tidak menguasai jin. Maka hadirin dimuliakan Allah, kalau ada manusia di zaman ini kok dia mengaku bisa menguasai jin, pastikan dia bukan nabi. Kalimat dia bukan nabi itu cara halus untuk kalimat dia dukun, gitu ya. Pastikan dia bukan nabi, karena nabi tidak bisa menguasai jin selain Sulaiman. Kalau ada manusia di zaman itu ngaku seperti itu, oh, saya bisa mengendalikan jin, saya bisa menguasai jin, bohong. Sebaliknya, kamu yang dikuasai jin, bukan jin yang menguasai. Kalau kemudian ada khadim yang memberikan pelayanan, minta apapun dia dilayani, bukan karena dia menguasai jin, tapi justru dia yang menyembah kepada yang menjadi budaknya. Makanya jin mau melayani diri. Sehingga hakikatnya tidak ada manusia yang bisa menguasai jin selain Sulaiman alaihissalam. Sulaiman yang mendapatkan kerajaan demikian megah. Dan beliau memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Sampai ketika dikirimi oleh ratu yang ada di Yaman, yang ada di Saba, agar Sulaiman tidak jadi menyerang Saba, dikirimi hadiah yang luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika ada raja yang ngasih hadiah untuk raja, kalau cuma HP, kira-kira diterima nggak? Pasti itu hadiah yang luar biasa. Ditolak oleh Sulaiman. Atumidunani biman. Apa kamu mau memberikan hadiah kepada saya dengan harta? Fama atani Allah khairum mimma atakum. Padahal kenikmatan yang Allah berikan kepada aku jauh lebih baik daripada apa yang kalian berikan. Ditolak oleh Sulaiman. Gak butuh ini harta sekian banyak. Nah, bisa kita lihat bagaimana Sulaiman ketika beliau berhasil mendatangkan istana Ratu Saba ini, kemudian berada di dekat tempat beliau. Sulaiman mengatakan, "Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Beliau mengatakan, ini adalah karunia dari Allah, bukan karena jasaku, bukan karena kekuatanku. Liyabluwani, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku, apakah saya akan menjadi orang yang bersyukur ataukah saya justru akan menjadi orang yang kufur terhadap nikmat. Tanamkan cara seperti ini Bapak Ibu ketika Anda punya kelebihan. Pada saat Anda bersama orang lain dan Anda merasa lebih tinggi daripada orang ini, apapun bentuk kelebihannya. Saya lebih banyak hafalan Qur'annya, Pak. Saya lebih banyak hafalan hadisnya. Saya lebih banyak atau lebih bagus suara bacaan Qur'annya. Saya lebih lama ngajinya. Saya lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya, lebih. Tanamkan dalam hati kita. Ingat kisah Sulaiman. Inna hadza min fadli rabbi. Ini karunia yang Allah berikan untukku. Sebagai ujian bagiku, apakah saya bisa bersyukur atau tidak. Dengan demikian, tidak akan sampai muncul dalam diri Anda perasaan ujub dan sombong. Ini karena kehebatan Allah. Yang itu dialami oleh manusia yang kaya kedua. Manusia kaya di zaman Musa alaihissalam. Qarun, salah satu, dan dia masih keluarganya Nabi Musa. Qarun diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Tapi dia lalai, dia silau dengan kekayaannya, dan dia menganggap bahwasanya saya kaya ini karena saya mau pintar. Karena saya pintar dagang, karena saya punya banyak keahlian, ya karena saya belajar ikut pelatihan, makanya saya jadi sukses. Apa yang dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Orang mengatakan, saya diberi semua ini karena saya punya ilmunya. Hati-hati loh itu. Perasaan semacam ini kita bisa lihat ujung akhir dua manusia yang kaya. Ketika Sulaiman meninggal, apakah kerajaannya masih? Sulaiman meninggal, kerajaannya masih dalam genggaman beliau. Karena Sulaiman meninggal, itu tidak ada satupun setan dan manusia yang tahu kalau beliau sudah meninggal. Sampai ada rayap yang memakan tongkat beliau sehingga beliau terjatuh. Sulaiman meninggal, kerajaannya masih dilestarikan oleh Allah, sehingga beliau bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepadanya sampai akhir hayat. Masya Allah. Ini buah dari syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kebalikannya Qarun, karena tidak bisa bersyukur, dia silau dengan hartanya. Allah hukum dia dengan harta. Fakhasafna bil ardh wa bidari. Allah tenggelamkan, aku tenggelamkan dirinya dan rumahnya, semua kekayaannya. Di mana Qarun, Pak? Di mana Qarun? Di daerah Syam. Daerah Syam. Maka kalau Bapak Ibu menemukan harta di bawah tanah di Indonesia, jangan sebut harta Qarun. Ini cocoknya kalau di Jawa Timur harta Majapahit. Kalau di sini hartanya siapa? Sriwijaya. Pajajaran, Pajajaran. Tapi semua orang bilang pokoknya semuanya harta Korun. Baik. Kita bisa saksikan ujung akhir ketika ada hamba yang pintar bersyukur dan ada hamba yang lalai dengan nikmat. Hati-hati dengan seperti ini. Sehingga semata ini jadi pelajaran baik. Karena kisah seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah bukan dongeng sebelum tidur. Ambil ibrahnya sebisa mungkin yang bisa kita lakukan, membandingkan antara yang satu dan yang kedua sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang terbaik untuk kehidupan kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita sampaikan bahwa manusia dalam mencari rezeki dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka dibatasi. Kenapa demikian? Karena akal manusia itu terbatas. Sehingga mereka butuh wahyu sebagai pembimbing dan pengarah mereka dalam mencari dunia. Orang yang beriman, dia akan berusaha menyesuaikan dengan aturan wahyu tadi. Tapi Islam Nusantara lebih mengedepankan akal dan spekulasi akal. Orang liberal lebih menggunakan spekulasi akal. Yang itu tidak jelas batasannya. Yang sifatnya relatif. Karena itulah Anda layak bersyukur ketika Anda memiliki syahwat terhadap ilmu. Ketika Anda merasa bahasanya dalam hidup ini saya butuh wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Kemudian Anda menjadi orang yang rajin belajar, punya syahwat terhadap ilmu. Insya Allah ini bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda. Karena kita semua punya keterbatasan. Akal manusia memang luar biasa. Tapi dia tidak bisa menjangkau apa yang tidak dia ketahui. Bapak Ibu bisa perhatikan. Manusia, saking bodohnya dia, sampai mereka itu tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Kecuali setelah dia mendapatkan bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai salat subuh begitu salam beliau membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat bekal utama untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal dan amal yang diterima. Tanpa bimbingan wahyu ilmu yang bermanfaat ini, kita tidak tahu mana halal mana haram. Kita tidak akan tahu mana yang riba dan mana yang bukan riba. Demikian pula tanpa bimbingan wahyu, kita tidak tahu bagaimana caranya beramal agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulukan pernyataan ini. Kemudian beliau minta kepada Allah rizki yang halal. Karena terkadang manusia sudah punya ilmu, tapi dorongan syahwatnya tiba-tiba dia melenceng. Tiba-tiba dia menyimpang. Dia ambil sedikit-sedikit, bagian sedikit dari rizki yang halal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar rizki beliau diberikan yang halal dari yang baik. Yang ini bekal bagi beliau untuk bisa hidup di dunia. Dan beliau minta amal yang diterima, karena amal yang diterima adalah bekal bagi beliau untuk bisa hidup di akhirat. Maka tiga permintaan ini adalah modal utama kebahagiaan manusia dunia akhirat. Ilmu sebagai teori untuk mendapatkan rezeki yang halal dan amal yang diterima. Rezeki yang halal modal untuk hidup di dunia, amal yang diterima modal untuk hidup di akhirat. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah syariat, mencari dunia ini bagian dari urusan yang itu dikembalikan kepada kemaslahatan manusia. Dan hukum asal dunia adalah halal. Karena itulah untuk masalah dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada mana yang paling maslahat untuk manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar, antum a'lamu bima yuslihukum dunyakum. Saya mencari kalimat antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tidak ketemu dalam riwayat. Yang ketemu dalam riwayat yang ini bersatu sahih, antum a'lamu bima yuslihukum bi dunyakum. Kalian yang paling tahu tentang kondisi yang paling maslahat untuk dunia kalian. Saya akan memberikan catatan tentang hadis ini. Nabi SAW menyatakan, kalian paling tahu tentang kondisi dunia kalian. Jangan dipahami, kalian paling tahu tentang hukum dunia kalian. Karena sesuatu yang maslahat dan pembahasan tentang hukum ini berbeda. Yang paling tahu tentang hukum dunia kalian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengajarkan berbagai macam aturan dalam fikih muamalah terkait dengan hukum manusia dalam mencari ma'isyah. Namun dari yang halal tadi, apa yang paling maslahat untuk manusia dikembalikan kepada mereka. Sehingga hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan dunia, manusia tidak diberi kebebasan semaksimal mungkin untuk memilihnya sendiri. Tapi dibatasi oleh Allah. Ini yang haram jangan diambil, yang halal sisanya silahkan kamu ambil yang paling maslahat untuk kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bertugas memberikan batasan. Beliau menyebutkan mana batas yang haram, mana batas yang diperbolehkan. Untuk yang haram tinggalkan, yang diperbolehkan ambil yang paling maslahat untuk dunia kalian. Ini teori umum dalam mencari dunia. Karena itu hadirin yang dimaksud Allah, sebenarnya fikih tentang muamalah, kalau boleh kemudian disimpulkan, Anda jika mau bertekad serius belajar, insya Allah mudah. Karena fikih muamalah itu bercerita tentang mana batas halal dan haram. Intinya itu. Makanya Imam Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah rahimahullah, beliau pernah diminta oleh salah satu jamaah, kenapa Pak Imam Abu Yusuf itu fokusnya di ilmu fikih, jarang kemudian membahas tentang ilmu raqaiq, ilmu atau pembahasan tentang sesuatu yang bisa menembutkan hati. Mau coba tulis tentang masalah zuhud. Apa jawab Abu Yusuf? Kata beliau, saya telah menulis tentang masalah halal dan haram dalam fikih muamalah. Dan inti zuhud adalah memperhatikan masalah ini. Mana batasan halal, mana batasan haram. Dan itulah tujuan utama adanya fikih, kajian fikih muamalah. Memahami batasan halal, haram. Sudah, kalau kemudian Anda, Bapak Ibu sudah berada di wilayah yang halal, silahkan berkreasi apapun, tidak ada batas yang paling maslahat untuk kita. Tapi kalau ada dalam wilayah yang haram, sebisa mungkin tinggalkan. Ini kesimpulan yang paling mudah untuk memahami teori ilmu dalam mencari rezeki, ilmu fikih muamalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kebebasan kepada kita, antum a'lamu bima yuslihukum dunya. Kalian paling tahu tentang apa yang paling maslahat untuk dunia kalian selama itu halal. Karena sekali lagi, manusia tidak diberi kebebasan untuk memilih apa yang akan dia lakukan, tapi manusia dibatasi oleh wahyu, oleh aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama itu haram tinggalkan dan yang halal silakan berkreasi. Kemudian, jawab yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah niat dalam mencari rezeki. Apakah mencari rezeki itu hukum asalnya ibadah? Ibadah atau bukan, Pak? Ya? Ini masuk perkara dunia ataukah masuk perkara akhirat? Kalau pertanyaannya kita ganti. Apakah sholat itu ibadah? Jelas ibadah. Tidak ada bagian dunia di sana. Puasa jelas ibadah, tidak ada bagian dunia. Kalau Anda mencari rezeki, ini mencari dunia. Apakah kita bisa menyebut bahwa saya mencari rezeki itu ibadah? Di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatur niat agar dalam mencari rezeki itu bernilai ibadah. Karena hukum asal mencari rezeki itu sesuatu yang mubah. Sebagaimana Anda makan, Anda minum, Anda tidur, Anda melakukan aktivitas yang lain, termasuk mencari rezeki, semua ini hukum asalnya adalah perkara dunia. Dan perkara dunia pada prinsipnya bukan ibadah. Makanya Nabi SAW memberikan kebebasan, silahkan berkreasi. Kalau perkara akhirat, nggak boleh berkreasi. Sehingga kalau dalam perkara akhirat, itu pembahasannya bukan halal haram. Kalau dalam perkara akhirat, pembahasannya adalah sunnah bid'ah. Kalau dalam perkara dunia, pembahasannya halal haram. Haram tinggalkan, yang halal silahkan berkreasi. Kalau dalam masalah akhirat, tidak ada peluang untuk berkreasi. Anda hanya bisa mengikuti aturan. Di luar itu, keluar dari sunnah. Artinya masuk dalam jurang kita. Mencari nafkah, mencari rezeki, tentu saja masuk dalam perkara halal-halal. Sehingga itu masuk dalam kajian tentang masalah murni dunia. Sebagaimana kita melakukan aktivitas yang lain. Namun yang menjadi pembahasan adalah bagaimana caranya agar usaha kita dalam mencari rezeki tadi menghasilkan pahala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan hukum akhirnya itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang diperoleh oleh seseorang itu sesuai dengan niat yang dia miliki, motivasi terbesar yang dia inginkan. Ini penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah niat. Artinya hukum akhir dari setiap usaha yang kita lakukan kembali kepada motivasi yang kita bangun sebelum melakukannya. Baik. Dalam mencari rezeki ada banyak sekali motivasi yang kita lakukan, sehingga di sana memungkinkan bagi kita untuk menjadikannya sebagai lahan mendapatkan pahala, dan sebaliknya bisa jadi itu hanya perkara dunia biasa yang sama sekali tidak ada nilai pahalanya. Sehingga bagaimana caranya agar dalam mencari rezeki tadi kita bisa mendapatkan pahala? Kalau membahas seperti ini, yang paling berkepentingan adalah para suami, karena mereka punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Terus bagaimana dengan para istri? Mereka juga tidak tahu. Istri melakukan berbagai macam aktivitas rumah tangga, itu hukum asalnya mubah. Mulai dari cuci baju, cuci piring, nyetrika, rawat anak, dan seterusnya, itu hukum asalnya mubah. Apakah bisa menilai pahala atau tidak? Kembali kepada teori tadi, bagaimana cara orang ini mengatur niat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan simpulkan keterangan para ulama tentang niat dalam perkara mubah. Niat dalam perkara mubah. Kalau dalam masalah akhirat yang pembahasannya tadi bid'ah dan sunnah, tidak boleh ada niat selain untuk akhirat. Kalau ada tendensi lain selain akhirat, jatuhnya riya, syirik kecil, dan seterusnya. Tapi kalau dalam masalah mubah, orang boleh berniat hanya untuk perkara mubah, tidak untuk akhirat, dan dia tidak terjerumus dalam riya atau syirik. Anda kalau bekerja, tapi niatnya untuk mencari pujian mertua, boleh tidak? Riya tidak? Riya? Riya bekerja. Riya dalam berdosa tidak? Syirik kecil. Jadi kalau misalnya Anda bekerja karena ingin dipuji oleh mertua, jatuhnya syirik. Betul? Ini perkara dunia. Boleh saja Anda bekerja, motivasi terbesarnya biar nanti tidak diomelin mertua, biar nanti istri memuji, dan seterusnya. Bekerja murni untuk mencari pujian orang, silakan. Ini bukan perkara ibadah asli, karena ini asalnya hukum dunia. Nah, yang kita bahas di sini, bagaimana caranya mengatur niat dalam perkara yang murni. Rincian yang pertama. Jika ada perkara yang hukum asalnya mubah tadi menjadi kewajiban kita dan menjadi tanggung jawab kita, maka hukum asalnya ketika kita melakukannya adalah berarti kita sedang mengerjakan yang wajib. Hukum asal ketika kita melakukan kewajiban, kita sedang mengerjakan wajib, perkara yang wajib. Namun di sini baru bisa bernilai ibadah jika dihadirkan keinginan untuk mendapatkan pahala. Saya ulang. Kita punya banyak sekali tanggung jawab. Anda sebagai suami bertanggung jawab memberikan nafkah, bertanggung jawab mendidik anak. Di tempat kerja Anda bertanggung jawab untuk memenuhi perjanjian yang ditetapkan oleh perusahaan. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, tidak boleh mencuri waktu kerja dan seterusnya. Itu semua kewajiban kita. Pada saat Bapak Ibu mengamalkan semacam ini, melakukan seperti ini, hakikatnya kita sedang melakukan perkara yang wajib. Karena itu tanggung jawab kita. Kalau itu dilanggar, berdosa tidak? Berdosa. Setiap pelanggaran yang wajib, baik terkait hubungan dia dengan Allah maupun terkait hubungan dia dengan manusia, menghasilkan dosa. Secara aturan, Anda harus masuk jam 7, ternyata Anda telat. Jam 8 baru masuk. Berdosa tidak? Berdosa. Karena Anda melanggar perjanjian. Tapi kalau kemudian Anda tepat waktu masuk jam 7, apakah pasti bernilai ibadah? Belum tentu. Belum? Kembali kepada niat yang disebut oleh Nabi SAW dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang yang dia masuk kerja jam 7 hanya karena rutinitas, kalau begini nanti tidak dimarahi bos, daripada nanti kena penalti, ya sudah masuk jam 7 saja. Dia tidak punya harapan sedikit pun untuk mengharapkan pahala dari Allah, maka tidak ada pahalanya, Pak. Sebagaimana pula ketika Anda bekerja untuk mencari nafkah, biar tidak diomelin warga, biar tidak dianggap orang pengangguran, menyia-nyiakan keluarga. Tapi mungkin bekerja hanya biar tanggung jawab suami itu jalan, sama sekali tidak ada keinginan untuk mendapatkan pahala, maka tidak ada nilai pahala. Ini yang digambarkan Nabi SAW ketika beliau menjelaskan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu tentang tugas suami dalam mencari nafkah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, Nabi SAW mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha. Setiap nafkah yang kamu berikan kepada keluargamu dalam rangka mencari wajah Allah, artinya dalam rangka mencari pahala ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ujirta 'alayha, kamu akan mendapatkan pahala darinya. Catat bagian pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabtaghi biha wajah Allah, karena mencari wajah Allah. Artinya menghadirkan niat saya melakukan ini dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini berpahala. Bapak Ibu menjalankan tugas di perusahaan sebagaimana yang telah disepakati, ketika itu hanya sebatas menjalankan rutinitas, tidak ada pahalanya. Tapi kalau kemudian itu diiringi perasaan, saya harus memenuhi tugas saya, tanggung jawab saya, karena ini mengamalkan yang wajib, ingin mengharapkan pahala dari Allah, ada pahalanya. piring, nyuci baju, nyuci nyuci suaminya. Tapi hanya sebatas rutinitas. Sebatas rutinitas. Tidak ada pahala. Tapi kalau dia lakukan semua itu dengan memahami ini sebagai bentuk kewajiban saya dan pelayanan saya untuk suami yang diperintahkan oleh Allah saya untuk lakukan, maka dia berpahala. Ini rincian pertama. Jika ada orang yang mencari dunia karena mengamalkan yang wajib, maka nilai awalnya adalah mengamalkan yang wajib jika ditinggalkan berdosa. Tapi jika diamalkan, apakah berpahala atau tidak, kembali kepada niat. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua. Ada orang yang mencari nafkah atau orang yang bekerja, tapi itu bukan kewajibannya. Contohnya seperti apa? Dia sebenarnya sudah cukup semua kebutuhan. Nafkah untuk istrinya tercukupi, untuk keluarganya tercukupi, semua tercukupi. Dan dia tidak kerja pun semua nafkahnya tercukupi. Sehingga akhirnya dia kalau bekerja itu tidak kewajiban bagi dia. Karena bekerja menjadi wajib terkait dengan kewajiban memberi nafkah. Yang penting kalau nafkah tercukupi, dia tidak wajib bekerja. Dia punya banyak harta, semua tercukupi. Tapi dia masih bekerja. Sehingga pada asalnya kegiatan dia bekerja ini melakukan sesuatu yang tidak wajib. Kalau dia tinggalkan, misalnya dia kemudian resign, tidak bekerja, dosa atau tidak? Tidak. Karena dia sudah menafkahi keluarganya. Lain halnya kalau kemudian ada suami yang keuangannya pas-pasan, kalau sampai dia tidak bekerja menyebabkan keluarganya tidak dinafkahi, maka bekerja baginya wajib. Karena kalau dia tinggalkan bekerja, dia menyia-nyiakan kewajibannya. Nah, untuk jenis yang kedua ini, ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang mubah di luar kewajibannya, maka bisa bernilai ibadah kembali kepada manfaat dari perbuatan yang dia lakukan. Dalam arti begini, ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas yang sifatnya mubah dan tidak wajib, kalau aktivitas itu sama sekali tidak ada manfaatnya, Bapak Ibu tidak bisa meniatkan itu untuk ibadah sama sekali. Karena tidak ada manfaatnya. Tapi kalau itu ada manfaatnya, bernilai ibadah, jika kita menghendaki agar manfaat itu diniatkan sebagai alat bantu untuk beribadah. Saya akan memberikan contoh pernyataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal itu pernah mengatakan, Inni ahtasibu ala Allahi naumati kama ahtasibu ala Allahi qaumati. Saya mengharap pahala dari Allah dari tidur yang saya lakukan sebagaimana saya mengharap pahala dari Allah dengan sholat tahajud yang saya kerjakan. Hukum asalnya tidur apa, Pak? Hukum asal tidur apa? Mubah. Hukum asal tidur? Mubah. Anda mau tidur jam 7, mau tidur siang, mau tidur kapan, silakan. Hukum asalnya mubah. Tapi ketika tidur ini diniatkan untuk menjadi pembantu, menjadi sarana agar dia bisa ibadah, diniatkan untuk menjadi sarana agar dia bisa ibadah, maka tidur ini berbahaya. Sesuatu yang hukum asal yang mubah, bukan kewajiban, bisa menjadi pahala ketika dia diniatkan sebagai sarana untuk melakukan ibadah. Nah, Mu'adz bin Jabal memahami, sehingga beliau mengatakan, saya mengharap pahala dari Allah dengan tidur yang saya lakukan sebagaimana saya mengharap pahala dari Allah dengan tahajud yang saya lakukan. Karena tidur yang saya kerjakan ini sebagai sarana agar nanti saya bisa tahajud dengan lebih maksimal. Kemudian dengan itu jamin berkat Allah Subhanahu wa taala. Bagian akhir yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, saya mau memberikan catatan yang ketiga, bahwa beribadah, berniat ibadah dalam perkara mubah itu hukum asalnya bid'ah. Loh kok bisa? Anda misalnya tidur, tapi tidur ini dijadikan sebagai ibadah. Saya tidur ibadah, mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang saya kerjakan, bukan untuk sebab mendukung ibadah. Maka beribadah dengan tidur ini tidak ada keuntungannya dari Nabi SAW. Pernah enggak ada hadis, tidurlah kalian agar Allah memberikan pahala kepada kalian? Ada? Enggak ada. Karena dalam perkara ibadah semua harus ada tuntunan. Anda memakai baju dengan kain tertentu. Misalnya ya, saya itu kalau pakai kain wol, baju kain wol, maka saya merasa saya mendapatkan pahala dengan semata memakainya. Dengan semata memakainya, maka dia beribadah dengan perkara mubah. Ini ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Demikian pula ketika Bapak Ibu misalnya memakai baju koko. Saya sedang memakai baju takwa. Maka saya memakai baju ini, saya mendapatkan pahala. Berarti dia beribadah dalam perkara mubah. Nah, beribadah dalam perkara mubah seperti ini termasuk beribadah dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Dan itu perbuatan yang menyimpang dari sunnah. Kecuali jika perkara mubah ini menjadi sarana untuk pendukung ibadah. Saya memakai baju agar saya bisa sholat untuk Allah. Maka memakai baju Anda bernilai ibadah. Bedakan ini ya. Bisa membedakan? Memakai baju dengan niat ibadah tidak boleh. Memakai baju dengan niat agar bisa membantu beribadah, nilainya. Kenapa memakai baju dengan niat ibadah dilarang? Karena ibadah itu sifatnya tauqifi, menunggu dalil. Sementara tidak ada dalil bahwa memakai baju itu ada ibadah yang bentuknya memakai baju. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan tentang definisi ibadah, beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-af'ali wal aqwal adh-dhahira wal batinah. Kata beliau yang namanya ibadah itu adalah semua perbuatan dan ucapan lahir maupun batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhai oleh Allah. Ibadah itu semuanya yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Sementara perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah itu hanya ada dua. Pertama wajib, kedua sunnah. Mubah ini maksudnya yang mana? Mubah maksudnya yang mana? Dicintai oleh Allah atau tidak? Ini masuk perkara yang di luar dicintai oleh Allah atau diridhai oleh Allah. Sehingga ibadah itu hanya dalam lingkup yang hukum asalnya wajib atau hukum asalnya sunnah. Perkara mubah di luar. Maka Bapak Ibu bisa dinilai ibadah ketika mengerjakan yang wajib atau mengerjakan yang sunnah. Atau bisa juga kebalikannya, meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang haram. Tapi untuk yang mubah ini tidak bisa diniatkan untuk ibadah, kecuali jika yang mubah ini, pertengahan ini, dijadikan sarana pendukung untuk yang wajib atau yang sunnah. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan Syekh Islam. Karena hukum itu ada lima, hukum taklifi ya, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. ketika bentuknya mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, terus lompat meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram. Mubah pertengahan ini tidak bisa jadi ibadah, kecuali jika dia menjadi sarana melakukan yang wajib atau melakukan yang sunnah. Karena itu jangan dikatakan Allah. Kalau Anda berhadapan dengan aktivitas yang hukum asalnya mubah dan bukan kewajiban, maka bisa bernilai ibadah jika ini menjadi pendukung untuk ibadah. Anda misalnya melakukan tamasya, piknik, hukum asalnya apa? Mubah. Bisa nggak jadi nilai ibadah? Caranya gimana, Pak? Niat biar sehat. Itu olahraga, Pak. Kalau ini kan pulangnya capek, Pak, pusing. Apalagi kalau istrinya belanja banyak, Pak. Ya. Intinya, kalau itu bisa jadi pendukung untuk ibadah, untuk melakukan yang wajib atau melakukan yang sunnah, nilainya ibadah. Tapi kalau itu tidak bisa menjadi pendukung, dua hal ini tidak bisa. Ada orang misalnya, saya main game dengan niat ibadah. Gimana cara berpikirnya? Coba kasih sebuah alasan, main game bisa menjadi pendukung untuk melakukan yang wajib atau yang sunnah. Kayaknya gak nyambung. Berarti tidak ada peluang untuk melakukan ibadah di sana. Wallah. Itu yang bisa kita sampaikan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu memilih yang halal dan bisa memilih yang terbaik dalam masalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari panitia dipersilakan kalau ada pertanyaan sampai jam 6. Ini jam 7. Ya, kita genapkan sampai 6:30 ya. Kalau tidak ada kita akhiri. Enggak ada. Alhamdulillah. Silakan. Silakan. Karena ada rutinitas itu lupa mau berniat umum segala sesuatu itu kan juga bekerja atau jalan aja itu dari bagaimana kita ya segala sesuatu. Ini ada pertanyaan umumnya kita ketika sudah menjadi rutinitas, ketika kita melakukan aktivitas kerja, kita berangkat ke kantor, masuk sesuai perjanjian, masuk jam 7, kemudian melakukan kerja sesuai dengan yang job yang kita terima, karena itu jadi rutinitas. Kadang kemudian kita tidak pernah berniat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus solusinya bagaimana? Ya jawabannya harus pintar-pintar ngatur hati. Makanya amal hati itu tidak bisa sekali. Sebagaimana Anda sholat berkali-kali butuh waktu khusus, amal hati juga demikian perlu dilakukan berkali-kali butuh waktu khusus. Sehingga istiqdol niat, mengakhirkan niat, setiap kali mau bertindak ngatur batin dulu. Nanti kira-kira kalau ibu melihat bapaknya ketika mau berangkat kerja, dia diam, jangan ngatur hati, jangan diganggu, jangan ngatur niat. Itu perlu dilakukan setiap saat, setiap kita mau melakukan aktivitas. Karena batasan mubah itu mengenai ibadah dan tidak, kembali kepada apakah ketika dia melaksanakan istiqdol niat atau tidak, dia melahirkan niat ibadah atau tidak. Kalau tidak ada perasaan seperti itu, ya sudah berdasarkan dan tidak ternilai ibadah. Dan hati-hati dengan rutinitas. Makanya kata Imam Ibnu Taimin ketika beliau menjelaskan hadis tentang innamal a'malu binniyat, Bapak Ibu bisa baca di syarah Arba'in Nawawi Imam Ibnu Taimin. Al-alim ja'ala al-'adata ibadatan wal jahil ja'ala ibadata 'adatan. Perbedaan orang alim dan orang jahil, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu dia bisa mengubah sesuatu yang hukum asalnya mubah agar menjadi ibadah. Sementara orang yang tidak berilmu, mereka mengubah ibadah jadi ada, bukan itu. Bisa jadi Anda ketika jumatan tidak dapat pahala. Kok bisa? Dia datang jumatan yang penting gugur kewajiban. Gak ada istiqor niat sama sekali karena itu sudah rutinitas. Sehingga ibadahnya malah jadi ada rutinitas. Bapak Ibu dalam sehari melakukan berapa sunnah? Anda ketika pakai baju, dahulukan yang mana? Sunnah. Ketika pakai sandal, dahulukan yang mana? Ketika lepas sandal, masuk WC, masuk masjid, kanan, dan seterusnya. Yang ini diajari oleh orang tua kita sejak kita bisa ngomong, atau bahkan sebelum itu. Makan tangan pakai tangan kanan, baca bismillah, dan seterusnya. Dalam sehari, Bapak Ibu itu melaksanakan banyak sekali sunnah. Tapi pastikan, banyak di antara kita yang ketika melakukannya tidak ada niat mengamalkan sunnah. Dan pahala tidak, cuma berbelanja rutinitas. Tanpa Anda berpikir, saya sedang mengamalkan sunnah, Anda tidak dapat pahala. Tapi kalau ketika Anda begitu megang baju, terus ingat, Nabi SAW menganjurkan dahulukan yang kanan. Maka kita melakukan itu dalam rangka mengamalkan sunnah. Sehingga ada pahala. Tidak bisa otomatis, Pak. Makanya orang yang alim bisa menjadikan adat jadi ibadah. Anda masuk WC pakai kaki kiri, itu sebelum masuk WC diam dulu sejenak atau niat. Sudah, Anda enggak apa hadisnya tidak masalah. Kan saya enggak apa hadisnya, Pak Ustaz. Betul saya tahu kalau ini sunnah, tapi saya enggak apa hadisnya. Enggak masalah. Yang penting Anda tahu ini sunnah. Urusan mengapa hadis itu urusan besar. Tapi Anda mengamalkan itu dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbahan. Jadi sebelum masuk ingat dulu, saya mengamalkan sunnah. Masuk pakai kaki kiri. Kemudian keluar pakai kaki kanan. Kalau berdoa yakin ini beribadah. Karena doa ada unsur zikirnya. Tapi kalau yang gerakan banyak kita lupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya. Pertama saya kritisi dulu. Jangan tuliskan Bismillahirrahmanirrahim di sini. Nanti ngerepoti panitia. Ini mau ditaruh mana sih? Panitia mau buang ke sampah, nggak boleh. Ini mau ditelantarkan, nggak boleh. Nanti pesan panitia simpan di tempat yang baik. Jadi hindari kalau cuma pertanyaan pakai kertas, langsung saja Pak saya mau tanya. Apakah hukum tarik menarik dalam hidup? Ini tarik tambah. Apakah ada hukum tarik menarik dalam hidup ini seperti dalam buku The Secret? Apakah ini syirik? Saya tidak paham pertanyaannya. Saya mau jawab. Saya baca buku sedikit. Ah? Hukum tarik menarik maksudnya? Kami kan mau apa? Mau kaya. Harus yakin pun tuan saya kaya. Kan namanya hukum tarik menarik. Otomatis kan katanya nanti kita kaya. Oh itu. Sugesti, membangun sugesti untuk mendapatkan kesuksesan. Apakah termasuk syirik? Siapa yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita seringkali ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. maka keputusan Allah, apakah mengikuti keputusan hamba? Mengikuti tidak? Maksudnya Allah. Tidak mungkin keputusan Allah, ketetapan takdir Allah mengikuti keinginan kita. Sehingga apapun sugesti Anda, apapun motivasi Anda, kalau sampai diyakini pasti, kata pasti ya, yakin akan terwujud, ini bisa berbahaya. Saya tidak sebut dia telah ingkar kalau Allah berkuasa terhadap sesuatu, namun bisa jadi ini mengarah ke sana. Namun jika sugesti ini atau motivasi ini hanya dijadikan sebagai penyemangat, pendorong agar dia bisa kemudian berusaha menyempurnakan langkahnya untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan, silakan. Namun ingat, mukmin tidak boleh lepas hanya dengan bermodal semangat. Butuh satu lagi, apa namanya? Tawakal. Butuh tawakal. Semangat usaha hanya mengandalkan itu enggak boleh, mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut bahasanya orang mukmin semuanya harus bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mukmin. Ada jangan mengikuti teori barat, menghilangkan unsur Tuhan di sana. Tuhan itu mengganggu. Daripada nanti banyak yang dilarang buat kerja Tuhan. Sehingga jangankan mereka tawakal ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja tidak. Kalau mukmin tidak, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan kekuasaan Allah tidak bergantung kepada keinginan kita. Maka jangan sampai muncul pemikiran kalau kemudian saya punya sugesti yang kuat pasti terwujud. Kemudian kita membuang tawakal, membuang iman bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya khawatir ini bagian dari ciri-ciri budak dunia. Ketika dia penghambaannya kepada Allah berkurang karena semangatnya untuk mencari dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana hukum memberi kendaraan melalui lelang yang ada di zaman sekarang? Syukran. Apa? Lelang ini dalam istilah fikih muamalah disebut dengan bai' muzayadah. Bai' muzayadah. Disebut bai' muzayadah dari kata zada yazidu yang artinya nambah. Kalau istilah kita, bapak mau nambah. Mau nambah apa, Pak? Ya, diubah saja, jangan takut muzayadah, ya. Mau nambah. Mengelakui istilah. Baik muzayadah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya, namun yang benar nilainya hasan. Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang untuk minta bantuan. Kemudian Nabi SAW memotivasi orang ini, jangan minta. Kamu punya apa? Silakan dijual. Akhirnya dia pulang ngambil barang yang dia miliki di rumah. Saya tidak tahu persisnya, tapi barang itu bagian yang digunakan dalam pelana otak. Ya, entah bagian yang mananya begitu ya. Dari satu pelana otak itu ada bagian yang bisa dilepas, itu yang dia tahu. Dan dapat Rasulullah SAW. Benda ini sebenarnya tidak terlalu bernilai. Sangat tidak bernilai. Sehingga kalau dijual dengan normal, harganya murah. Kasihan pemiliknya, dia butuh apa? Dia butuh harta, dia butuh uang. Akhirnya Nabi SAW menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau beli ini? Pertama angkat tangan 1 dirham. Kemudian dia mengatakan, May Yazid. Siapa yang mau nambah? May Yazid, siapa yang mau nambah? Angkat tangan yang kedua 2 dirham. May Yazid, siapa yang mau nambah? Setelah tidak ada yang angkat tangan lagi, dia berikan kepada pembeli yang nilai harganya paling tinggi. Jual beli lelang tidak? Ya, seperti itulah jual beli lelang. Jadi Nabi SAW melakukan praktek lelang, dia yang mimpin. Nah, dalam berlelang ini, ulama memberikan syarat harus terbuka. Harus terbuka. Dalam arti harus terbuka itu semua punya kesempatan untuk memberikan penawaran sebelum terjadi deal harga. Kalau sudah terjadi deal, sudah ditutup, sudah nggak boleh lagi ada penawaran, maka orang lain yang mau terlibat 100% dilarang. Karena kalau dia terlibat, maka dia masuk larangan Nabi SAW, la tabi, janganlah kalau kau menjual ala bayi ahli, di atas penjualan saudara. Maksudnya, jangan kamu menawar barang yang sudah ditawar, yang sudah deal, diberikan kepada orang lain. Karena nanti memicu sengketa. Ini yang jadi batasan dalam jual beli lelang. Kalau ini enggak ada, diperbolehkan. Wow. Cukup? Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.